Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, ni'manuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَارَ الْأُمُورِ مُحْدَثَتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ مَعَشْرَ الْمُسْلِمِينَ رَحِمَكُمْ اللَّهُ وَبَارَكَ اللَّهُ بِكُمْ Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali apa yang telah kita baca dari kitab Mulaqat Al-Fiqhi yang ditulis oleh Fadlatul Syekh Dr. Shalih Ibn Fauzan Ibn Abdillah Al-Fauzan Alhamdulillah ta'ala. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah bicara tentang bab fil hajab, yaitu orang-orang atau keadaan yang bisa menutupi haknya orang lain di dalam menerima harta warisan. Dan hajab atau penutupan tersebut terbagi menjadi dua. Kemarin telah disinggung, yang pertama adalah qismul awal, hajabul awsaf. Seseorang tidak bisa mendapatkan harta warisan karena mempunyai sifat-sifat, yaitu penghalang-penghalang sifat-sifat tersebut. Yang pertama adalah riq, yaitu perbudakan. Seseorang yang telah menjadi budak, maka dia hilang haknya untuk mendapatkan warisan. Karena budak dikuasai oleh orang lain, bahkan dirinya dan hartanya kepunyaan sayyidnya atau kepunyaan tuannya. Yang kedua, al-qatl, orang yang membunuh. Membunuh orang yang akan memberikan harta warisan, semisal anak membunuh bapaknya karena biar cepat mendapatkan warisan, maka bapaknya dibunuh. Maka anak yang membunuh tersebut, dia tidak mendapatkan harta warisan. Ini yang kedua. Yang ketiga, ikhtilafud din, berbeda agama antara yang mewarisi dan yang akan diwarisi harta tersebut. Misalnya orang tuanya Islam, kemudian anaknya non-Islam, maka anaknya yang non-Islam maka tidak berhak mendapatkan harta warisan bapaknya atau orang tuanya yang Islam. Begitu juga sebaliknya. Sehingga orang-orang yang mempunyai tiga ciri ini, maka dia keberadaannya sama dengan tidak adanya. Apakah itu dia menjadi budak atau membunuh si pemegang waris atau yang akan mewarisi harta tersebut seperti bapaknya, atau karena berbeda agama. Al-Qismu Tsani, Bagian yang kedua, hajabul ashas, menutup yang berupa penutup yang berupa orang-orang atau person-person. Bahwa man usasin mu'ayyanin minal irsi bil kulliyah wa yusamma hajabul hirman, yaitu seseorang yang bisa mencegah, seseorang tertentu yang bisa menutupi dari mendapatkan harta warisan secara keseluruhan. Maka ini juga dinamakan dengan menutup secara apa, secara berkuliah, secara sempurna. Benar-benar orang yang tertutupi tersebut tidak mendapatkan harta warisan sedikit pun. Dan nanti akan dibahas di belakang contoh-contohnya. Atau sebagai contoh seperti keberadaan anak laki-laki, kemudian di sana ada cucu, cucu si mayit, ada anak laki-laki si mayit. Insya Allah nanti akan kita sampai. Kita baca dulu. Oh, man uhu min irsin aksar min irsi akal, atau seseorang tersebut bisa menutupi seseorang untuk mendapatkan harta waris yang dahulunya banyak menjadi sedikit. Wa yusamma hajabun nuqsan, ini disebut dengan nuqsan, yaitu menutupi akhirnya menjadi lebih, mendapatkan lebih sedikit. Wa sababu hadzal hajab bi nau'aini wujudu syahsin ahakku minhu, dan sebab seseorang berkurang mendapatkan harta warisannya ini karena orang tersebut lebih berhak, kedudukannya lebih dekat daripada si mayit. Walidzalika sumia hajabul ashkhas, maka ini juga disebut dengan hajabul ashkhas, pribadi-pribadi yang bisa menutupi. Wa sab'atu anwa'in, sedangkan pribadi-pribadi yang bisa menutupi orang lain dalam mendapatkan harta warisan ini ada 7 golongan. Ada 7 golongan. Al-adhan minha tasulu bisababil izdiham, 4 di antara kelompok tersebut ini terjadi karena sebab izdiham, karena sangat banyaknya orang-orang yang akan mendapatkan harta warisan sehingga yang lainnya tidak kebagian. Wa salah satun minha tahsulu bisababil intiqal min fardin ila fardin, kemudian 3 golongan yang lainnya ini terjadi karena sebab pindah kedudukannya dari orang-orang yang mendapatkan ketetapan kepada ketetapan yang lain. Wa hadhihi as-sab'atu wa hiya, sedangkan 7 golongan tersebut yaitu awalan yang pertama, intiqalu min fardin ila fardin aqallu minhu, berpindahnya seseorang yang mendapatkan ketetapan kepada ketetapan yang lain yang lebih sedikit. Kal intiqali zauji minan nisbi ila rubu'i masalan, seperti berpindahnya jatah zauj suami yang harusnya mendapatkan setengah menjadi mendapatkan seperempat. Istri meninggal, meninggalkan suami. Kalau tidak punya anak, maka suami mendapatkan setengah dari harta warisan si istri. Ini tak ada anak, berpindah, bergeser, tak ada anak menjadi suami seperempat. Ada anak, pergeseran dari setengah ke seperempat, ini namanya hijab. Yang menghijabi yang mana? Anaknya ini. Karena ada anak, suami tidak bisa menjaga, mendapatkan setengah. Begitu ada anak, suami mendapatkan seperempat dari atas istri. Jadi yang menghalangi suami mendapatkan setengah karena ada anak-anak. Karena anak-anak juga mendapatkan jatah, akhirnya berkurangi suami menjadi seperempat. Apa itu melampaui pertanyaan enggak? Itu misalkan suami istri mayit itu ya. Itu kan tidak meninggalkan warisan. Kalau istri tidak mendapatnya harta warisan. Harta warisan. Tidak punya. Tidak punya sedikit pun. Tapi yang punya suami. Harta semuanya saja. Berarti tidak ada yang ditinggalkan. Berarti ya tidak ada betapa apa. Tidak dapat apa-apa berarti. Istri tidak punya apa-apa, ya yang mau ditinggalkan tidak ada, ya sudah. Istrinya tidak punya apa-apa berarti ya tidak dapat. Atau punya cuma habis untuk ongkos pemakaman. Ya. Atau untuk ongkos perawatan jenazah habis, ya sudah. Berarti sudah tidak ada lagi yang dibagi. Berarti gampang, lebih gampang. Ya, lebih gampang. Ini jadi perpindahan antara suami mendapatkan setengah, pindah menjadi mendapatkan seperempat karena ada anak. Dalilnya di depan. Harus ulang lagi. Ulang lagi enggak? Ada disebut enggak? Iya. Ulang lagi. Dari lima. Soalnya sudah di depan. disebut lagi mana? Ada yang sudah mendapatkan? Coba dibaca kalau sudah ada. Azwaj wa zawjat. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Dan untuk kalian wahai suami mendapatkan setengah apa yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian jika mereka tidak mempunyai anak. Ya, dalam surat An-Nisa ayat 12. In kana lahunna waladun falakum ar-rub'u mimma taraknu min ba'di wasiyati yusina biha aw dayn. Dan jika si istri tersebut yang meninggal mempunyai anak, maka bagi kalian wahai suami mendapatkan ar-rub', yaitu seperempat. Dalilnya. Jadi pindah dari setengah menjadi seperempat. Asanian yang kedua, intiqalu min ta'sibin ila ta'sibin aqallu minhu. Yang kedua, berpindahnya orang yang mendapatkan atau mengambil harta warisan dengan cara mengambil sisanya kepada sisa yang lebih sedikit. Ka intiqal ukhti li ghairi min kauniha asobatan ma'al ghair ila kauniha asobatan bil ghair. Yaitu seperti berpindahnya saudara seorang saudara perempuan sebapak. Yang di sana bersamaan dengan saudara yang lain, saudara sebapak dengan saudara sekandung. Saudara sebapak dengan saudara perempuan, sekadar saudara seperempuan sebapak dan juga saudara perempuan sekandung. Kita lanjutkan dulu. Ketika kalau menpoin ila taksir, berpindahnya dari orang yang telah dilakukan warisannya telah ditentukan pada menjadi mengambil sisa namun lebih sedikit. Ka intiqali zawatin nisfi minhu ila ta'ibi bil. Berarti berpindahnya orang yang mendapatkan setengah pada menjadi ta'ib mengambil sisa karena dia. Ini ada contohnya. Perempuan satu anak perempuan berarti mendapatkan berapa? Setengah. Begitu ada anak yang lain maka enggak setengah lagi. Ada anak laki-laki, ada anak perempuan yang lainnya. Ini asalnya yang adanya apa? Setengah menjadi enggak setengah. Misalnya ditambah, misalnya ditambah berapa ini? Anak laki-laki misalnya satu anak laki-laki. Yang dahulunya ini kalau sendirian anak perempuan ini dapat setengah, mayat mempunyai anak satu saja, anak tunggal, anak perempuan, nggak ada anak laki-laki, maka anak perempuan mendapatkan setengah dari harta mayat. Namun tatkala ada anak laki-laki, ada anak laki-laki, maka adanya dihitung kepala, di kepala. Anak laki-laki ini sekarang dua kali anak perempuan, adanya anak laki-laki ini dua, ini jadi anak laki-laki 2/3, anak perempuan 1/3. Dan dahulunya kalau anak perempuan saja ini setengah, begitu ada anak laki-laki, anak perempuan mendapatkan 1/3. Jadi anak laki-laki kan jatahnya dua kan, dua kali perempuan kan. Ada Ustaz, pembahasan awal istri mayit dan istri meninggalkan suami kita mencari anak tadi kan setengah. Ya. Nah, di sana kemana? Oh tadi. Misalnya untuk yang lainnya. Tapi tidak punya anak. Apa itu? Ini nanti kalau disebutkan yang lainnya nanti cabang yang lainnya. Tapi kepo. Kalau kita sebutkan yang lain atau ya, kita juga menghitung yang lainnya. Nah, perempuan 3/3 apa? Karena 2/3 ditambah 1/3 pas 3/3 1. Ini punya anak laki-laki, ini punya anak perempuan. Ya, Ustaz. Untuk pembahasannya ini jika satu anak perempuan dapatnya setengah. Iya. Nah, jika setengah berarti kan masih bisa setengah. Iya. Nah, kemudian setelah ada anak laki-laki. Iya. Pembagiannya kalau seperti itu kan cuma dibagi anak perempuan sama anak laki-laki. Iya. Habis semua. Iya, habis. Nah, kalau misalnya anak perempuan tadi cuma setengah saja, yang setengah kemana? Dipegang. Nah, kalau cuma anak laki-laki atau perempuan toh, ini kan dapatnya setengah. Iya. Ya. Terus yang setengah kemana? Iya. Ya itu tadi kalau kita ya, misalnya itu tadi terus ketika ada anak laki-laki kok bisa habis yang lainnya tadi ya. Bagian apa ya, sama saja yang lain masih laki-laki bisa menghabiskan ini nanti ngitungnya terakhir nih nanti karena simbol aja nanti untuk latihannya yang macam-macam nanti di belakang. Nanti kalau langsung disebutkan semuanya, mungkin mikirnya bebel. Ini aja dulu sederhana. Pindah antara setengah menjadi 1/3. Contohnya banyak sebenarnya. Cuma di depan ini dulu. Kemudian yang keempat, Rabi'an, intiqalu min ta'sibin ila fardhin aqallu minhu. Berpindahnya dari orang yang mengambil dengan sisa menjadi yang ditentukan, namun lebih sedikit. Ka intiqal ab wal jad minal irsi bi ta'sib ila irsi bil fardhi. Seperti terak semayet semayet kan mempunyai bapak ya bapak. Karena ini ada suami ya, suami. Kalau seperti ini, maka suami dapat berapa? Setengah. Dapat sisanya. Sisa. Oh, sisanya setengah sendiri ya. Kalau seperti ini berarti sisanya lebih besar. Tapi kalau ada anak, bapaknya nanti jadi kalau bisa sedikit. Sisanya ini ada anak. Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Begitu ada anak, bapak enggak mengambil sisa. Turun ke anak. Karena ada anak, akhirnya bapak dapatnya seper. Iya sama. Iya. Gimana? Iya menghabiskan. Tapi nanti bapak juga dapat bagian. Bagiannya seperenam. Bapak ibu seperenam. Misalnya ada ibu ya. Ibu malah juga dapat seperenam. Berarti gak cukup. Ini namanya nanti dihitung akhirnya aul. Aul itu jatah dikurangi-kurangi semuanya karena yang mendapatkan banyak. Nanti di belakang apa? Talanya di belakang. bertahap pelan-pelan. Itu apa berlaku dengan yang tadi suami juga karena si mayit punya anak? Oh iya. Iya. Khamisan yang kelima, istihamu fi fardin. Karena banyaknya orang-orang yang mengambil dengan ditentukan. Ka istihami zaujat fir rubu' wasmun masalan. Seperti banyaknya istri, kan? Istilah banyak istri itu lebih dari 4 atau 4 aja. 4 itu sudah banyak. Ya. Dalam bahasa Arab, 3 itu sudah banyak. Nah, maka orang awam pun lebih dari 4 bisa. Ya. Gimana? Kalau istri 10 juga ada. Ya. Nah, misalnya dibatasi 4 itu. Nah, 4 aja. Ya. Pikiran apa? Kecuali kalau meninggal, nikah lagi, meninggal, nikah lagi. Kan di mana kalau limbon. Mayat meninggal, kan istri ya. Istri. Istri. Mayat berarti ini suami ya, suami. Suami meninggal ya. Kalau suami meninggal, istri dapat berapa? Gak ada anak. Gak ada anak. Seper empat, ya betul. Seper empat. Kalau ini satu istri ya. Satu istri seperempat. Kalau dua istri seperempat. Kalau empat istri sama. Sama seperempat dibagi empat. Kalau dua seperempat dibagi dua. Kalau satu pakai dewi. Ini namanya apa? Karena banyak yang menerima, akhirnya apa? Ya akhirnya seperempatnya dibagi-bagi. Kalau istrinya dua berarti seperempat dibagi dua. Akhirnya menjadi lebih sedikit kan? Karena jatahnya itu memang cuma seperempat. Karena nggak ada anak. Istrinya empat, ya seperempat itu dibagi. Istri empat tidak bisa lebih dari seperempat. Hanya ini berkurang karena banyaknya istihab, banyaknya yang masing-masing menerima. Tambah lagi kalau ada anak misalnya ya, anak. Akhirnya gimana istri? Istri seperdelapan. Mau satu, dua, tiga, empat, jadinya seperdelapan. Satu sampai empat, maka tetap seperdelapan. Karena jatahnya itu. Lebih dari empat tidak dapat ya. Lebih dari empat suruh nyerai. Pilih empat saja. cerai, dipilih. Dipilih empat saja. Ini jam. Jadi istri mau satu, mau dua, mau tiga, mau empat, jatahnya sama. Jatahnya sama hanya seperempat kalau enggak punya anak. Kalau punya anak, seperdelapan. Semakin banyak istrinya, akhirnya ya masing-masing istri dapat lebih sedikit. Tapi saya enggak menganjurkan untuk anu ya. Wah, nanti banyak istri bikin sedikit nanti. Begitu. Ya enggak apa-apa menganjurkan. Memang seperti ini ya. Tidak mengajarkan, tidak mengajarkan untuk tidak. Iya. Memang di dalam warisan seperti ini kinerjanya. Mungkin sedikit dapatnya misalnya. Kemudian sadisan yang keenam, istihamu fi taksibin ka istihamil asabat filma au fima abqat al-furud. Banyaknya orang-orang yang mendapatkan mengambil dengan sisa sobat di dalam harta atau apa-apa yang tersisa dari harta warisan. Seperti tadi lagi satu, misalnya anak lagi dengan anak perempuan, kalau seperti ini berarti tadi berapa? Satu anak laki-laki, satu anak perempuan berarti dua per tiga, dua per tiga, anak satu perempuan dapatnya seper tiga. Semakin banyak anaknya berarti semakin sedikit mendapatkannya, ya kan? Sekarang misalnya kalau tiga anak laki-laki, kemudian satu anak perempuan, satu anak perempuan, jadi dihitung kepala ini ya. Tiga anak laki-laki, satu anak laki-laki kan dua, satu anak laki-laki jatahnya dua, berarti kalau anak dikali dua menjadi enam kepala, ya. Menjadi 6 kepala ditambah 1 kepala itu anak perempuan, berarti 7 kepala, ya. 7 kepala, 7 kepala, berarti 7 per 7, ya. Berarti anak perempuan berapa? 1 per 7. Satu anak laki-laki berapa? 2 per 7. Ini kalau 1, ya. 1 1 anak laki dibanding dengan ini, dibanding dengan satu anak laki dan satu anak perempuan. Kalau satu anak laki-laki di sini 2 per 3. Kalau sini saudaranya banyak, berarti satu anak laki-laki 2 per 7. Kalau yang seperti apa? Ini tetap diambilkan dari mana? Ini nanti. Itu satu anak laki-laki 2 per 3, satu anak perempuan 1 per 3, sudah habis. Iya. Terus yang seperti apa? Ya nanti namanya ngawal nanti. Oh. Nanti ada istilah ngawal. Sudah diambil dulu. Iya, nanti. Iya, betul. Saya ini dihapus dulu aja. Tidak mancing nanti. Saya ini nanti hitung-hitungnya nanti. Ini memanggang ini dulu, ya. Nanti kalau sudah macam banyak, ada ini, nanti baru namanya ini hitungan namanya ngaul. Hal itu akhirnya apa? Semakin sedikit masing-masing personnya dapatnya berkurang karena banyaknya yang menerima. Itu nanti nanti pas ngitung totalan, ya. Berarti dihapus dulu istri, tidak ada, ya. Ini dulu biar nggak konsentrasi, biar konsentrasinya ke sini. Jadi misalnya ada keluarga anaknya cuma satu laki-laki dan satu perempuan, maka anak laki-laki dapat 2/3, anak perempuan dapat 1/3. Begitu anaknya bertambah menjadi 3 anaknya laki-laki, akhirnya apa? Akhirnya satu anak laki-laki ini berkurang jatahnya. Jadi satu anak laki-laki 2/7. Ini namanya apa? Hajab. Berkurang dari bagian ngambil apa? Sisa karena banyak. Karena banyak. Yang pertama hanya satu orang anak laki-lakinya. Yang kedua ini 3 anak laki-laki. Akhirnya apa? Satu anak laki-lakinya akhirnya dapat lebih sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada satu, insyaallah kita lanjutkan di lain kesempatan. Bismillahi ta'ala barakallahu bikum wa sallallahu wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.